karena aku menduga bergetar di dada setiap kau ada di dekatku. Aku coba memendam rasa tapi tak kuasa, tak mampu berdusta lagi. Aku inginkan dirimu, inginkan cintamu menjadi milikku. Oh, oh, dirimu lengkapi diriku, kau sempurnakanku. Oh, oh, aku cinta padamu. Yeah, oh. Aku coba memendam rasa tapi tak kuasa, tak mampu berdusta lagi. Aku inginkan dirimu, inginkan cintamu menjadi milikku. Oh, oh, dirimu lengkapi diriku, kau sempurnakanku. Oh, oh, aku cinta padamu. Aku inginkan dirimu, inginkan cintamu menjadi milikku. Oh, oh, dirimu lengkapi diriku, kau sempurnakanku. Aku cinta.